Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak Jumat, Jumat Mubarak, Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan setiap detik kita berkah dengan terus berdakwah, berangkat mengajarkan, menerangkan, memahamkan Quran dan Sunnah. Surprise apa di Jumat berkah Trans Studio Bandung? Saya berangkat dari sini. Indahnya pun di sini. Dulu pernah dapat penghargaan di Trans, dari YouTube juga sama. Sekarang saya dapat silver play button. Luar biasa, hari Jumat lagi. Thank you nih YouTube. SM Mukanata. Ya, juara. Entah apa dalamnya, kita buka bareng-bareng biar bahagianya bareng. Terus berdakwah, jangan lelah, ganti dengan lillah. Ini sertifikatnya luar biasa. Klanden, luar biasa. Barang siapa Allah tujuannya, dunia menghargainya. Silver play button from YouTube. Thank you YouTube. Semoga berkah. Ya, apapun yang difrekuensikan, diresonansikan melalui dakwah kita secara bersama-sama di YouTube, jangan lupa bahagia. Ini jadi jalan kita masuk surga yang Allah janjikan bersama-sama berjamaah. Satu persatu bersaudara, tetap berdakwah. Jangan pernah berhenti, never give up sampai titik darah penghabisan. YouTube, terima kasih 100.000 lebih subscriber. Semoga menjadi jalan silaturahmi di siaran kita. Thank you YouTube. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.